ada sifat mausuf. Naqra min ad-darsit tasi' ma fihi sifatun mausuf. Contoh apa tadi? Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Ya, Pak Andri, Ammarun sebagai apa? Ammarun mubtada. Talibun dan dia mausuf. Mujtahidun. Mujtahidun sifatun sahih, ya. Contoh yang satunya apa tadi? Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Pak Dodi. Abbasun. Abbasun mubtada. Ya, mubtada. Tajirun. Tajirun khabar mausuf. Ya, khabar dan dia mausuf. Ghaniyun. Sifatun sahih, ya. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ya. Pak Zainuddin, Hamidun? Hamidun mubtada. Mubtada sahih. Mudarrisun khabar. Mudarrisun khabar? Jadidun sifat. Sifat sahih. Dia adalah sifat bagi mudarris, ya. Sifatun bagi mudarris. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Akhiri at-tufahu. Fakihatun. Ladzidzatun sifat dari? Hah? Sifat dari si mausuf atau sifat bagi si fakihah, ya. Nah, coba kita ringkas apa saja sih bedanya antara sifat dengan khobar, ya. Kalau mau kita mana ya? Nah, sini saja, ya. Apa aja sih bedanya sifat dengan khobar? Yang pertama, khobar. Khobar dengan mubtada'nya itu jumlatun mufidah. Jumlatun mufidatun. Dia kalimat sempurna. Mubtada dengan khobar kalimat sempurna. Huwa Abbasun, sempurna tidak? Sempurna, ya. At-tufahu ladzidun, sempurna tidak? Sempurna. Sempurna. Sifat dengan mausuf, talibun mujtahidun, sempurna tidak? Belum. Ya, belum sempurna ini. Talibun mujtahidun. Lo ini mausuf, ini sifat. Ya sudah ini, jadi mubtada khobar. Itu mah mubtada khobar, bukan bab sifat mausuf. Sifat mausuf dia belum sempurna, belum kalimat sempurna. Paham ya? Ya. Sedangkan sifat, ya, ghair mufidah, dia belum sempurna. Di antara juga yang beda antara sifat dengan khobarnya adalah ma'rifat nakirah, ya. Kalau khobar bagaimana? Hah? Khobar? Ma'rifat. Khobar nakirah. Hah? Bisa nakirah, bisa ma'rifat. Apa ya? Gampangnya iya. La yajib ittiba'ul mubtada. Dia enggak harus sama dengan mubtada-nya. khobar itu. Kalau mubtada dia selalu apa? Ma'rifat kan. Mubtada harus ma'rifat. Kalau khobar bisa nakirah, bisa ma'rifat. Berarti dia la yajibu itiba'ul mubtada. Enggak harus sama dengan mubtadanya. Dari segi ma'rifat nakirah ya. Dari segi ma'rifat nakirah. Ya, ini enggak harus ngikut mubtadanya. Sedangkan sifat, kalau sifat bagaimana? Ya, wajib mengikuti dalam hal empat. Ya, dia yajib, yajib ittiba'ul mausuf. Ya, wajib ittiba'ul mausuf, mengikuti mausufnya. Dari segi apa? Dari segi ma'rifat dan nakirahnya. Paham ya? Kalau sifat dia harus ikut, ikut mausufnya dari segi ma'rifat nakirahnya. Ya. Yang ketiga adalah dari segi i'rab. Ya. Kalau i'rabnya khobar bagaimana i'rabnya? Hah? Khobar i'rabnya enaknya gimana ya katakannya? Kalau sifat itu i'rabnya tabi'un lil mausuf, fleksibel tapi ngikut mausuf. Ya, ngikut mausuf. Kalau khobar fleksibel, tapi fleksibelnya itu bukan dalam rangka ngikutin khobar. Ya, tapi dia bihasabi jinsil khobar. Dia fleksibelnya dalam rangka jenis khobarnya. Dalam rangka jenis khobarnya. Ya, apa ya? Gimana ya? Ya, saya kalau mau jelasin ini ntar terpaksa ngejelasin jenis-jenis khobar. Hah? Iya. Sedangkan sifat dia fleksibel dalam rangka apa? Mengikuti mausuf. Mausufnya. Contohnya yang sifat dulu biar gampang. Ya, seperti ini, amarun talibun mujtahidun. Marartu bi talibin mujtahidin. Ya. Mausufnya bagaimana? Kasrah. Kasrah kan? Sifatnya jadi kasrah. Ra'aitu taliban mujtahidan. Ya, sifatnya bagaimana? Fathah. Paham? Fleksibel. Fleksibelnya bagaimana? Mengikuti mausufnya, fleksibelnya mengikuti mausufnya. Kalau sifat harus seperti itu. Dia fleksibel, iya, bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah, tapi harus ngikut mausuf. Paham? Sedangkan khobar fleksibel, tapi apakah fleksibelnya ngikutin mubtada? Ya enggak. Fleksibelnya bihasabi jinsil khobar. Tergantung dari jenis khobar. Apa maksudnya itu? Ini jenis khobar mufrad. Khobar yang terdiri dari satu kalimat. Normalnya khobar mufrad marfu. Marfunya dengan dhamma. Paham? Ada jenis khobar tadi, jenis khobar pakai huruf jar. Pakai apa? Huruf jar. Ya, harakatnya apa? Kasroh. Nah, gampangnya dua itu aja. Biar enggak usah pakai khobar jumlah. Ya. Lihat, itu kasroh kan? Fleksibel tidak? Fleksibel. Tapi apakah gara-gara mubtada? Bukan. Tapi sesuai dengan jenis khobar, ya. Anggaplah ini tiga membedakan antara khobar dengan mausuf, ya. Kalau sifat dengan khobar. Ya, kalau khobar dengan mubtada-nya itu sudah jumlatun mufidatun. sudah jumlah mufidah. Sedangkan sifat dengan mausufnya, walaupun dia disatukan, itu bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna. Paham? Yang kedua, khobar la yajibu ittiba'ul mubtada fil ma'rifah wa nakirah. Mubtada harus ma'rifat. Kalau khobar fleksibel dalam hal ma'rifat nakirah, dia bisa nakirah, dia bisa ma'rifat, bisa pakai huruf jar. Paham? Kalau khobar tidak harus ngikut mubtadanya dalam hal ma'rifat nakirah. Sedangkan sifat yajibu ittiba'ul mausuf fil ma'rifah wa nakirah, sifat harus ngikut mausufnya dari segi ma'rifat nakirah, ya. Di antara bedanya, khobar fleksibel. Loh, gimana fleksibel? Dia bisa marfu dengan dhamma. Mana contohnya? Ini tadi, amarun talibun, marfu dengan dhamma. Bisa juga majrur kalau ada huruf jar. Berarti khobar dari segi i'rabnya fleksibel. Ya, fleksibelnya apakah mengikuti mubtadanya? Bukan. Fleksibelnya sesuai jenis khobar. Ya. Sedangkan sifat i'rabnya fleks ini apa? Ini bab i'rab harus dijelasin ya. Ini bab i'rab, namanya bab i'rab, yakni perubahan harokat. I'rab itu perubahan harokat. Ya, sifat i'rabnya fleksibel. Fleksibelnya bagaimana? Harus tapi mengikuti mausufnya. Ini diantara cara membedakan antara sifat dengan khobar. Man hadzal rajul? Man hadzal rajul? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Ma hadza? Hadza tuffahun. Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. At-tuffahu fakihatun ladzidatun. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika 'usfurun. Dzalika 'usfurun. Al-'usfuru ta'irun saghirun. Al-'usfuru ta'irun saghirun. Al-'arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-'arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-'arabiyyatu lughatun jamilatun. Al-'arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Man anta? Ana talibun. Ana talibun. Anta talibun jadidun. Anta talibun jadidun. Naam ana talibun jadidun. Naam ana talibun jadidun. Ya. Di sini ada dua bab, bab ya mubtada khabar dan bab sifat mausuf. Untuk lebih memperjelas ya, contoh at-tufahul kabiru fakihatun ladzidatun. At-tufahu sebagai apa? Mubtada. Tanda mubtadanya bagaimana? Jenis apa dia? Isim dengan alif lam ya. Ma'rifat bukan? Ma'rifat. At-tufahul kabiru. At-tufahul kabiru apa dia? Sifat ya. Dia sifat. Sifatnya siapa? Sifat bagi mubtada. Sifat itu cirinya bagaimana? Kembali lagi, sifat itu harus ngikut dalam empat hal. Dalam hal adat, jumlahnya sama-sama satu. Dalam hal apa? Dalam hal ma'rifat nakirah. Mubtada ma'rifat. Ini sifatnya mubtada juga ma'rifat. Ya, dalam hal mudzakkar muannas sama-sama mudzakkar. Dalam hal i'rab, mubtada marfu, maka sifatnya juga marfu. Maka ini sebagai sifat. At-tufahul kabiru fakihatun. Ini sebagai apa? Khobar, ya. Sebagai khobar mubtada. Loh, enggak bisa kita katakan ini khobar, ini khobar. At-tufahu al-kabiru fakihatun. Ya enggak bisa. Kalau kita katakan ini khobar, masa i'rabnya enggak sinkron? Satu pakai alif lam, satu pakai tanwin, ya. Paham? Maka ini bukan sifat. Ini bukan khobar. Yang satu sifat, yang satu khobar. Al-tufahul kabiru fakihatun ladhidhatun. Ladhidhatun sebagai apa? Sifat. Apakah dia bisa jadi khobar tufah? Hah? Bisa tidak? Sebenarnya bisa. Dia menjelaskan si tufah, tufah itu ladhidhatun. Kalau kita katakan at-tufahu ladhidhatun, bisa tidak? Secara makna bisa, secara i'rab salah. Kenapa salah? Tufah mudzakkar ladhidhatun muannats. Paham? Secara i'rab salah, maka dia enggak mungkin jadi khobar. Khobar itu harus sama dari segi mudzakkar muannatsnya. Paham? Dia bukan khobar. Berarti dia apa? Sifat. Sifat bagaimana? Sifatnya si khobar. Dia menjelaskan sifatihah. At-tufahul kabiru fakihatun ladhidhatun. Paham ini? Ya, ini untuk menggambarkan semuanya, ya, bahwa yang mubtada sifat itu bisa dengan ma'rifat, sifat itu bisa dengan nakirah. Ya, mubtada dengan khobarnya, ada mubtada dengan sifatnya, khobar dengan sifatnya. At-tamarin, ya, tamrinnya. At-tamrinul awal. Tafadhal iqra, sampai mana tadi? Ya, tafadhal. Tarjim. Muhammad siswa lama. Ya, bayyin, jelaskan mana mubtada, mana khabar, mana sifat. Muhammad mubtada, qadimun khabar, qadimun sifat. Qadimun sifat, sifat bagi apa? Sifat bagi talibun, ya, atau sifat bagi khabarnya. Sahih. Rukum tsani alladhi ba'dahu. Mudarrisun jadidun. La, huwa tabibun jadidun. Nah. Itu guru baru. Apakah? Apakah laki-laki itu guru baru? Tidak. Dia dokter baru. Dia dokter baru, sahih. Coba huwa tabibun jadidun. Bagaimana? Mubtada khabar sifatnya? Huwa sebagai mubtada. Tabibun khabar jadidun sifat. Jadidun sebagai sifat. Sifat bagi apa? Sifat bagi tabibun. Sifat bagi tabibun, sahih. Atsalif. Hadza. Hadza ya dasun sahih. Hada tarjim. Ini darsun, pelajaran. Ini pelajaran mudah. Ini pelajaran mudah. Oh, jadi ini mudah, ya? Mau saya tambah? Ya, ternyata ini masih dibilang mudah. Oh. Oke, bisa saya tambah sebenarnya. Darsun sahlun, ya? Ya, gampang insyaallah. Coba mana mubtada khabar sifat? Hadza khabar. Ah, hadza? Hadza mubtada. Mubtada dari jenis apa? Jenis dhamir. Ah, hadza. Isyarah. Isim isyarah. Ya, darsun. Darsun khabar. Khabar. Ya. Sandun. Sifat dari darsun. Sifat dari darsun, sahih. Rabi. Syahirun. Naam. Khabar. Khabar. Khabar. Sifat bagi mana? Khabar. Sifat bagi khabar, sahih. Ya. Al-Khamis. Bilalun. Terjemah awalan, ya. Naam. Bilal insinyur yang besar. Besar apanya? Besar kepalanya. Hah? Terkenal besar namanya. Nah. Besar namanya, punya nama besar. Ya, mana mubtada khabarnya? Bilal mubtada. Dari jenis apa? Jenis isim nama orang. Nama orang, sahih. Muhammad khabar. Nah, sifat mausif dari muhandisun. Iya, sifat bagi muhandisun. Sahih. Asalis, min awal. Lugatun. Lugatun sok. Sok batun. Terjem. Inggris, bahasa Inggris maksudnya. Bahasa Inggris. Al-Inggrisiyah tu al-Arabiyyah tu maksudnya al-lughatul Arabiyyah. Al-lughatul Inggrisiyah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit, sahih. Bahasa ini hatta rajulun ghaniyun. Ya, al-jawab. Kamu laki-laki yang kaya. Naam, al-jawab. Anta la. Oh. Sebelahnya. Anta ana. La. Ana rajulun fakirun. Fakirun. Fakirun. Naam. Terjem. Tidak. Saya laki-laki yang tidak kaya. Nah, saya tidak kaya. Coba. Nah, misalnya, itu gaya muternya Ali filsafat gitu. Coba. Ana rajulun fakirun. Mana mubtada, mana khabar, Pak? Tadanya anak. Sahih, anak. Judulnya muktabar. Khabar. Khabar. Khabar. Fakirunya sifat. Sifat bagi apa? Sifat daripada khabar tadi. Iya, sifat dari khabar atau sifat dari rajulun. Sahih. Berarti apa adamu? Kota yang besar. Naam. Sifat dari khabar, sahih. At-tasi' anta mudarisun qadimun. La, ana mudarisun jadidun. Apakah kamu guru lama? Bukan, saya guru baru. Saya guru baru, sahih. Naam. Ana mudarrisun jadidun. Coba mana mubtada khabarnya? Ana mubtada mudarrisun khabar jadidun sifat dari khabar mudarrisun. Iya, sifat dari mudarrisun. Sahih. Al-Ashir. Al-Ashir. Hamidun talibun kaslanu. La, huwa talibun mujtahidun. Apakah Hamid siswa yang malas? Iya. Iya, siswa yang rajin. Ya, coba huwa talibun mujtahidun. Bagaimana? Mubtada dari dhamir talibun khabar mujtahidun sifat dari talibun khabar. Iya, mujtahidun sifat dari si khabar atau sifat dari talibun. Paham ya insyaallah? Ya. Mubtada khabar dengan sifat mausuf. Alhamdulillah. itu namanya sudah paham posisi kata. Ya, satu langkah lagi itu tambah i'rab. Ya, satu langkah lagi tambah i'rab. Nanti kalau tambah i'rab jelasinnya lengkap, ya. Muhammadun talibun qadimun, Muhammadun mubtada'un marfu'un wa lam tarfihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Talibun khabar mubtada marfu'un wa lam tarfihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa huwa mawsuf qadimun sifatun li khabarin marfu'un wa lam tarfihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ah, ntar jelasin semua satu-satu kayak gitu. Kalau teman-teman Ibnu Abbas udah bisa. Ya, teman-teman Ibnu Abbas udah main begituan. Ya. Hah? 7 tahun ya, abis 7 tahun mainnya udah begituan ya. Lu ngapain apa fungsinya kita gitu? Fungsinya mengetahui posisi kata dengan betul sehingga kita paham betul makna kalam Arabi ya, sehingga paham betul makna kalam Arabi ya. Coba mana yang contoh? Misalnya huwa talibun mujtahidun, la huwa talibun mujtahidun, la harfu jawabin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab, huwa dhamirun munfasilun mabniun ala al-fathi ya fi mahalli raf'in mubtada talibun khabaru mubtada marfu'an wa lam tarfihi dhammatun zahiratun fi akhirih ya. Bisa tahu satu persatu semua kalam Arabi bisa diginiin, hatta Quran hatta hadis bisa dibikin kayak begini, bisa dibikin kayak gini. Tapi kalau Quran atau hadis yang levelnya balagohnya tinggi, wah itu baru agak berat tuh. Nah, kalau kalam Arabi cek-cek ini mah bangun tidur aja. Ya. Mubtada khabar, ya. Ya. Khabar dengan sifat mausuf, ya. Alhamdulillah. Ya, nakhtim bi hadza al-majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.